Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عادنا الله وإياكم من النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العبودية وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. Kemudian Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau membawakan ayat, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan karunia-Nya dan juga rahmatnya terhadap kalian, tentunya kalian tidak bisa menyucikan diri kalian, membersihkan. Ya. Seseorang di antara kalian dari berbagai macam kejelekan, al-fahisyah, ataupun hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama takallam min takallam fi ma'asyal munafiqun. Tatkala orang-orang munafik, mereka menyebarkan isu yang jelek terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yaitu melakukan suatu bentuk kedustaan, al-ifk wal kadhib. Berusaha yuriduna yakidu lirrasul sallallahu untuk memperdaya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan agar Rasul sallallahu itu dipersempit dadanya. Bahkan ada sebagian dari orang-orang yang beriman, wa takallama ahum ba'dul mu'minin al-ghafilin, yang mereka ini seringnya lalai sehingga mudah terhasut dengan syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang munafik. Alladzina istama'u ila al-munafiqin wa antali 'alaihim hadzal ifk wal 'iyadu billah, sehingga membenarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik. Ya dan billah. Namun Allah Subhanahu wa taala bayyana subhanahu annahu al-mutafaddil bi hifdil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala tentunya yang menjaga orang-orang yang beriman dari kejelekan yang mereka lontarkan dari orang-orang munafik. Fil mawaqif al-qadar allati yad'u ilaiha al-munafiqun. Tentunya fal mu'min kama yasun bil basari anil haram. Seorang mukmin dia bisa menjaga dirinya dari pandangannya agar tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena kalau dia bisa menjaga pandangannya akan bersih hatinya. Namun apabila dia matanya masih melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ya dabillah, maka akan ada noda di dalam hatinya. Idza nabal 'abdu, tentunya apa? Nukit sauda fi qalbi, akan ada goresan hitam di dalam hatinya. Apabila dia bertobat akan bersih kembali. Ya, idza tab sadqa qalbu. Namun apabila dia tidak kembali, tidak bertobat, idza fa'alu fahisyatan aw dzalama anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubin, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertobat, tentunya hatta ta'luwa fi qalbi, akan penuh dengan noda hitam. Kallabal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah dikatakan ran, yaitu hatinya tertutup dengan noda hitam dikarenakan perbuatan maksiat dia. Di antaranya apa senjata iblis? Yaitu an-nadrah, pandangan. Nah, maka orang-orang fa'al mu'min kama yasunu basar anil haram yasunu sam'ah. Kemudian juga orang mu'min bisa menjaga telinganya, nah, tidak mudah untuk terhasut dengan ucapan-ucapan yang menjermuskan kepada kekeliruan ataupun juga hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anistima al-kalam al-muharram, apakah itu ucapan kufur, cacian, kedengkian, ghibah dan sebagainya, fitnah, ya dan dillah, syirik. Maka orang-orang yang beriman bisa menjaga, apabila dia mengerti, paham tentang akidah yang benar, yang sahih, maka dia akan mengerti, paham bahwasanya ucapan demikian tidak seharusnya didengar, ditinggalkan. Namun berbeda dengan orang-orang yang dia senang dengan obrolan, ucapan, ataupun dengan fitnah, ya dan billah, maka dia akan termakan, terhasut, akan ternodai, akan tergiring. Naam. Fal 'abdu yabda'id an itlaq al-basar ila ma harram Allah. Tentunya seorang hamba harus bisa menjauhkan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, terutama dari sisi pandangan. Demikian juga wa an sima al-kalam al-muharram. Demikian juga apa? Pendengaran yang diharamkan oleh Allah. Wallahu jalla wa ala yuzakkihi bidzalik walakin Allah yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang akan membersihkan jiwa, yang akan menjauhkan dari perkara-perkara yang jelek bagi siapa saja yang dia kehendaki. Jadi fal 'abdu yuzakki nafsah bi fi'lil asbab. Tentunya seorang hamba itu bisa membersihkan dirinya, jiwanya agar tetap suci, agar tetap di atas fitrah, di atas al-haq, di atas kebenaran, dan juga mudah untuk melakukan suatu ibadah kepada Allah, tidak malas. Tentunya dengan apa? Bi fi'lil asbab, ada perbuatan-perbuatan yang di situ bisa membersihkan jiwanya. Wallahu yuzakki biman'ihi wa hifdhihi min al-wuquf ma la yajuz. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang-orang yang senantiasa beribadah kepadanya, beriman kepadanya, mentauhidkannya, mencegah dari perbuatan yang jelek tadi. Kemudian faja'al subhanahu ghaddal basar wa hafidhal faraj wa azka lin nafsi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan qadal basar wa hafiz al-farad wa azka lin-nafsi, orang yang bisa menjaga pandangan dan juga kemaluannya untuk tidak melakukan sesuatu yang haram, maka dia akan tetap bersih, akan tetap suci. Wa bayyana anna tarkil fawais min zakatin nufus. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan segala perbuatan dosa, perbuatan fahisyah yang jelek, itu termasuk dari pembersihan jiwa. Nah, jadi wa tarkuha min kibal 'abd fahu yuzakki nafsahu bidzalik. Dengan demikian, orang yang senantiasa menjauhi dari perkara-perkara yang haram, dia akan bersih, akan suci, akan mudah mendapatkan nasihat, akan mudah untuk melakukan ibadah, akan mudah untuk mempelajari dinul Islam, menghafal Quran, dan juga memahami agama. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan padanya, yufaqihu fid din. Allah akan memberikan pemahaman agama terhadapnya. Naam. Summa Allah jalla wa ala yuwaffiquhu wa yuzakkihi wa yamna'u wa yutahhiru min hadhihi al-umur. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan taufik kepadanya, membersihkan dan mencegah dari segala perbuatan yang jelek tadi, dari perbuatan dosa. Nah, tentunya innama tuzakkan nufus bitta'ah. Di antara yang bisa membersihkan jiwa, ya, selain dia menjauhkan dari perbuatan yang jelek, ya, maksiat, ya, itu dia juga harus rajin menjalankan ketaatan kepada Allah, bitta'ah wa tarkul maksiat. Ini termasuk fatazkiyah an-nufus, termasuk pembersihan jiwa. Takunu bi ta'atillah wa tauhidihi wa ibadatihi, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dengan sungguh-sungguh dan juga ikhlas, dan juga wa tauhidi, semua amalan ibadah yang dia lakukan, ya, itu karena Allah, bukan dengan niatan yang lain. Wa ibadatu, dan juga rajin menjalankan ibadah, salatnya dijaga, ya, qiyamul lail, puasanya, ya, dan ibadah-ibadah yang lain, ya, sedekah, asyam, wa fi'l ma yardah, kemudian juga bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa membersihkan apa? Jiwa, yang bisa membersihkan hati kita. Wa tark ma nahallahu anhu minasyirk, dan harus menjauhi segala bentuk kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sesuatu yang dilarang oleh Subhanahu wa Ta'ala banyak. Apakah itu kesyirikannya, wasairul ma'asi, atau perbuatan-perbuatan maksiat yang lain, wal kabair was-saghair, baik itu yang dosa besarnya ataupun dosa kecilnya. Nah, maka penting untuk membersihkan jiwa ini dengan menjalankan apa? Ketaatan dan menjauhi al-maksiyah. Ya. Dan tentunya juga kita harus bisa bergaul dengan orang-orang yang beriman. Nah, jangan sampai kita terbawa dengan orang-orang yang fahisyah, yang selalu melakukan kejelekan, melakukan keharaman, sehingga kita bisa jadi terbawa atau membenarkan apa yang dia lakukan. Ya dan bila ketika kita tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar kepadanya, bisa jadi kita akan terseret, ya, sehingga dianggap hal tersebut sudah biasa, dianggap hal tersebut adalah hal-hal yang lumrah. Mungkin bisa jadi nanti dia juga akan ikut. Nah, ya dan billah. Maka penting untuk menjaga din. Ad-din wa la khalilihi. Jadi agama itu tergantung dari kawannya. Nah. Ada Syekh rahmat ta'ala ila siyak kalam. Al-awwal bi anna al-insan yakun raqiqan bi raghbatihi. Dan ini sama seperti pembahasan sebelumnya. Ya, yang dikatakan Syekh. Bahwa manusia itu dia bisa jadi budak, ya, menjadi seorang budak, artinya ikut, ya, menjadi pengikut, pengekor, ya, itu terhadap apa? Apa yang dia inginkan, ya, dari hawa nafsu yang dia inginkan, wahawa. Sehingga apa? Walidzalika yakhdha wa yadhil li matami'ihi. Bahkan dia rela untuk melakukan apa saja, ya, menyerahkan apa saja, tunduk agar apa? Apa yang dia inginkannya, ya, obsesi yang dia maukan itu bisa tercapai, keinginan yang dia inginkan tercapai. Apakah itu kekuasaan ataupun harta atau yang lain, jabatan, ya dan bila. Wa in kana tadur, sekalipun itu beresiko, ya, berbahaya, bisa melanggar syariat, namun karena dia memang ingin mendapatkannya, maka dia rela ketika tadi hatinya sudah tertambat dengan hal tersebut. Wa yakhdha aidan liman yu'inu ala matami'ihi wa yakun raqiqan lahu. Bahkan dia juga mau ketika ada orang yang membantunya, ya, untuk bisa mencapai hasrat atau keinginan yang dia inginkan tersebut, rela jadi budaknya. Apa yang dia pembantunya itu maukan, ikutin. Nah, apakah itu harus menyerahkan jumlah harta sekian atau memberikan fasilitas dan yang lainnya, jabatan, ya, maka dia tidak mengapa melakukan demikian, ya, ketika tadi hatinya sudah, ya, menginginkan hal tersebut. Wa yakun laqikan lahu hatta walau kada malikan aw raisan, sekalipun orang yang tadi menginginkannya adalah seorang raja, seorang penguasa. Ternyata dia mau saja diperbudak oleh anak buahnya, oleh bawahannya, oleh anggotanya. Ya. Ketika anggota itu memberikan arahan agar bisa mendapatkannya, ya dan tidak. Jadi fa innahu yakhdha li khadami wa awanihi alladhina yu'inu ala ma yurid. Dia rela melakukan apa saja agar keinginannya bisa tercapai. Bahwa wa in kana fi dhahir sayyidan lahum, sekalipun secara zahirnya dia adalah pimpinannya, tapi ternyata hakikatnya dia adalah budaknya. Nah, sehingga dia melakukan apa saja agar orang yang membantinya itu yaltamis ridahum wa la yuridu ayyab ta'idu anhu, agar orang yang tadi membantunya itu mau melakukan apa yang dia inginkan, sehingga dia bagaimana caranya agar dia itu ridho, ya, tidak apa marah, ya, atau bisa memberikan sesuatu agar dia senang, ya, jangan sampai dia jauh. Nah, itu diantara orang-orang yang ingin mendapatkan suatu keinginan yang dia harapkan, terutama riasahnya, kekuasaan, jabatan. Nah, dan ini terjadi, ya, di masa-masa pemilu, ya dan billah. Tidak sedikit orang yang dibayar, rela untuk memberikan, ya, harta sekalipun itu bukan harta dia, Iyadan billah. Dan tidak sedikit pula orang yang menjadi stres gila ketika keinginannya tidak tercapai padahal pengorbanannya sudah banyak. Iyadan billah. Maka dikatakan wa in kana tadur, sekalipun itu berbahaya bagi dunia dan akhiratnya, tapi dia tidak peduli. Nah, maka menjaga hati agar tetap suci, agar tetap bersih itu penting. Dengan cara apa tadi? Bita'ah atau bita'atillah. Terus menjalankan ketaatan kepada Allah, menjauhi segala hal-hal yang diharamkan. Ya. Menjauhi maksiat. Ya. Dan juga menjaga pandangan, ya, agar tetap suci. Ya. Tidak mudah untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pandangan ini termasuk dari senjatanya iblis laknatullah. Ya, min siham iblis masmumah. Jadi termasuk anak panah iblis yang beracun. Apabila sudah tertanam, maka akan sulit bisa disembuhkan. Maka orang-orang yang bisa menjaga hati tetap bersih dengan cara tadi, menjalankan ketaatan, rutinitas dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, istiqamah di atasnya, maka orang demikian akan tetap terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Ya. Dan bisa memperbaiki dirinya dan juga orang lain. Nah, ini diantara apa? Kalam Syekh Rahman Ta'ala. Natuhil Qadar Subhanakum. Alhamdulillah. Asyadu ala ilal anta astaghfiruka wa atubu ilaik.